ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، selesai kita membaca nukilan-nukilan dari Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana rahimahullah. Maka berkata penulis Syekh Al-Fiq hafizahullah, qala fanzuru hafizakumullah kaifa kana qadra al-ulama 'indakum. Lihatlah, semoga Allah melihara kalian semua, seberapa kadar derajat para ulama di masa salaf. Walidzalika sa'idat wa tazzatil ummah. Oleh karena itu mereka berbahagia dan menjadi mulia umat. Kalau ulama ditinggikan, dimuliakan seperti ini, sebagaimana diucapkan oleh para ulama dari Sufyan bin Uyainah, dan juga nukilan dari Salamah ibn Sa'id dan lain-lainnya, semuanya menyebutkan para ulama dengan sebutan-sebutan yang mulia dan didudukan dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Maka umat tersebut sa'idat wa'tazzat, maka umat tersebut berbahagia dan jaya, mulia, menang. Tuhanin a'azakumullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Lalikai dalam usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah, qala rahimahullah bisanadihi dengan sanadnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, fi qawlihi ta'ala, dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuhun, tentang ayat Allah, hari ketika putih-putih wajah dan sebagian wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, fa'amal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun yang putih wajah-wajah mereka, fa'ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka adalah wajah-wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Wa'ulul ilmi, wa ulul ilmi, demikian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana nukil oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah wal Jamaah. Wa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, adapun yang hitam wajah-wajah mereka, fa ahlul bid'i wa dalalah, maka mereka adalah ahlul bid'ah wa dalalah. Ya'ni nanti pada hari kiamat kelak, akan putih sebagian wajah dan akan hitam sebagian wajah yang lain. Yang putih wajah-wajah mereka adalah ahlus sunnah dan para ulama ahlus sunnah. Sedangkan yang hitam wajah-wajah mereka adalah ahlul bid'ah wa dalalah. Adalah mereka-mereka golongan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, orang-orang yang munhalifin, yang menyimpang dari sunnah. Walau ayuban, dan diriwayatkan pula oleh Imam Hibatullah al-Likai rahimahullah, dengan sadarnya kepada Atha. Seperti yang tidak berubah. Rahimahullah. Biqaulihi ta'ala tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah, wa ati'u Rasul, wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Pemegang-pemegang urusan. Ternyata diriwayatkan dari Atha, qala ulul fiqhi wa ulil ilmi. Ulil amr adalah ulil fiqh wa ulil ilmi. Ini mereka-mereka yang memiliki fiqh dan memiliki ilmu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para ulama. Lihat ikhwan fillah na'adzakumullah. Kedudukan yang tinggi para ulama dan sekaligus masuk kepada permasalahan yang ketiga. Wajibnya kita mengambil ilmu dari mereka. Wajibnya kita bertanya kepada ahlinya dalam masalah agama. Inna hadzal ilma din, fadzuru amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya agama atau ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarang kita mencari ilmu dari orang-orang yang tidak jelas. Dari alim ulama, dari mereka-mereka yang dijuluki ulul ilmi wa ulul fiqhi, yang kata Atha rahimahullah, mana ayat ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul wa ulil amr, yaitu ulil fiqhi wa ulil ilmi. Dan ini tidak bertentangan dengan tafsir yang lain yang menyebutkan pemerintah, penguasa. Karena memang ulil amr adalah yang memegang urusan. Yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Dan yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama. Jangan lancang, jangan sembarangan, jangan enteng mengeluarkan fatwa, apalagi berkaitan dengan irdul muslimin, dengan kehormatan kaum muslimin, berkaitan dengan darah kaum muslimin, berkaitan dengan harta kaum muslimin. Yang diperingatkan oleh Rasulullah untuk hati-hati dari tiga perkara. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaunikum hadha fi waladikum hadha fi syahrikum hadha ala hal bal Allahumma syahad wakama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian suci terjaga. Harta tidak boleh dirampas dengan zalim, dengan fatwa-fatwa yang ngawur. Darah tidak boleh ditumpahkan dengan zalim, dengan fatwa-fatwa yang ngakau. Jangan pula kehormatan mereka dijatuhkan hanya dengan kesimpulan-kesimpulan yang dengan seenaknya sendiri. Hati-hati. Adzun zulumatun yawmal qiyamah. Kegeriman merupakan kegelapan nanti yawmal qiyamah. Ittaqudun fa'inna adzun zulumat yawmal qiyamah. Ahlul ilmi masih hidup, masih tersisa, masih ada baqaya ulama. Tanyakan pada mereka, minta bimbingan dari mereka, agar kita menyebutkan fatwa-fatwa atas nama mereka. Qala Syekh Fulan begini, fatwanya Syekh Fulan begitu, fatwanya Syekh Fulan begitu. Sehingga selamat kaum muslimin, darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Ikhwanul na'azakumullah, maka ulil amr adalah para penguasa dan para ulama. Kalau mereka mentaati para penguasanya, aman negeri mereka. Kalau mereka mentaati para ulamanya, maka aman agama mereka. Tapi Allah atau Rasul adalah mutlak. Tapi Allah taati Rasul. Sedangkan taati ulil amr berkaitan fil ma'ruf. Berkaitan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, kita taati penguasa. dalam rangka kita taat pada Allah dan Rasulnya, kita taati para ulama. Taib ayyuhuma a'la, mana yang lebih tinggi dari keduanya, ala ulama atau umara? Qadibirin a'azakumullah, al-umara memimpin manusia, sedangkan ulama memimpin para umara. Kalau amir menyebutkan sesuatu, mereka akan bertanya pada para ulama, apa itu halal, apa haram. Maka para ulama menyatakan halal, maka dikerjakan. Kalau dikatakan haram, maka tidak dikerjakan. Ayuhum a'la, mana lebih tinggi? Kita sering membahas ulil amri, ulil amri, ulil amri. Apakah tidak terpikir bahwa salah satu dari ulil amri, tren penguasa adalah ulama, para alim, mereka-mereka yang ahli ilmi, mujtahid, yang mereka berijtihad dan mereka bisa istinbat hukum. Alladzina yastanbitunahu minhum, mereka yang bisa menyimpulkan satu kejadian, ini begini, itu begitu. Subhanallah, fitnah. Tidak jahat, kalau datang, awafahal ulama. Tidak akhbar. Wa idha adbarat, awafahal kullu jahil. Kalau datang, fitnah. Tidak akhbar. Maka yang tahu para ulama, ini fitnah, berbahaya. Sudah lewat, baru arafah al-jahil, baru sudah ngerti mereka para orang bodoh. Oh, jadi yang kemarin itu fitnah. Terlambat. Kalau dari awal dia sudah tanya kepada para ulama, kenapa dia? Tetapi ketika dia melihat satu fitnah, kemudian dia menyimpulkan sendiri dengan kejahilannya, maka dia salah dan terjadi fitnah lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ternyata dia akhirnya baru tahu, ternyata itu fitnah, ternyata itu begini, ternyata itu begini. Kembali kepada kita. Qala bi sanadihi, berkata lagi beliau masih dalam kitab Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Likan. Bi sanadihi, dengan sanadnya kepada Mujahid rahimahullah. Qala ati'u Allah wa ati'u Rasul wa qulil amri lil amri minkum. Qala ahlul ilmi wa ahlul fiqhi. Ternyata kata Mujahid juga sama seperti yang dikatakan oleh Asa. Kata Mujahid bahwa ulil amri minkum ay ahlul ilmi wal fiqh, ahlul ilmi wa ahlul fiqh, ahli ilmu dan ahli fiqh. Wa dhakara aydan an ibn Abbas, dan juga diriwayatkan disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ulil amri minkum ya'ni ahlul fiqh wad din, ya'ni orang-orang yang ahli fiqh dan ahli din. Sudah kita sampaikan bahwa ahlul fiqh ahli dalam masalah fiqh, tapi ahlul din adalah pengamalannya. Wa ahlu ta'atillah, yaitu golongan yang mentaati Allah. Alladzina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim, yaitu mereka-mereka yang mengajarkan kepada manusia makna-makna agama mereka. Wa ya'murunahum bil ma'ruf, yang menyuruh mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang munkar. فأوجب الله سبحانه وتعالى وعدهم على عباده, maka Allah mewajibkan untuk mentaati mereka-mereka, mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati mereka para ulama. Jangan kita mengentengkan kedudukan para ulama dan seakan-akan dirinya adalah alim mujtahid, bisa berfatwa, bisa memutuskan keputusan-keputusan seenaknya. وأنه بارك الله فيكم أن الخير والسعادة مرتبط بوجود أهل العلم. فلو diketahui rahimahumullah wa barakallahu fikum, bahwa kebaikan dan kebahagiaan kaum muslimin, ketenteraman mereka, kebaikan mereka murtabitun, terikat dengan keberadaan para ulama. Faida dhahaba ahlul ilmi, kalau hilang para ulama, lenyap mereka, maka kasral jahlu, akan semakin banyak kebodohan-kebodohan, wa kasratil fitan, dan muncul semakin banyak fitnah-fitnah. Wa saqadan nas ru'usan juhalan, dan akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan mereka, sebagai tempat bertanya mereka. Fadallu wa adallu, yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bab kaifa yuqbadul ilm, bagaimana dicabutnya ilmu. Wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm, bahwa Umar ibn Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakr ibn Hazm, unzur maka min hadis Rasulullah faktubhu, lihatlah apa yang merupakan hadis-hadis Rasulullah, maka tulislah. Fa inni khiftu durusul ilm, karena aku khawatir lenyapnya ilmu. Wa dhahabul ulama, aku khawatir hilangnya para ulama. Wa la taqbal illa hadis an-nabi, dan jangan kau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Litafshu al-ilmu, agar ilmu ini menyebar. Waltajlisu hatta yu'allim man la ya'lam, dan kemudian duduklah, bikin majlis-majlis ilmu, ajarkan apa yang kau catat tadi, agar mengajarkan yang tahu kepada yang tidak tahu. Fa innal ilma la yahlak hatta yakuna sirran, maka ilmu ini, atau karena ilmu ini tidak akan sirna, tidak akan lenyap, kecuali ketika dia sirran. Apa sirran? Tidak ada suaranya. Kebalikannya jahran. Kalau sudah tidak disampaikan, tidak diucapkan, berarti ilmu hilang. Tetapi ada kitab-kitab bahwa di perpustakaan lengkap. Ada di perpustakaan kota, ada di perpustakaan negara, ada di sini, ada di sana. Lengkap kitab-kitab para ulama. Berarti ilmu masih ada. Tidak. Kalau sudah tidak lagi dibicarakan oleh kaum muslimin, tidak disampaikan, tidak dipelajari, itu berarti sudah mulai lenyap. Layak nakul ilmu, tidak akan binasa ilmu kecuali ketika dia sirran, ketika sudah menjadi sepi, tidak dibicarakan lagi. Sekarang ini menerima Allah. Thumma qala al-Bukhari, kemudian Imam Bukhari berkata, haddathana Ismail ibn Abi Uwal, qala haddathani Malik an Hisham ibn Urwah an Abihi an Abdullah ibn Amr ibn al-As, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول موسانيا كتاب بريو عمر بن عاص رضي الله تعالى عنه أكم من جرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبت إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد, الله لا أكم من شبط كلمة بكتو ساجد لهم أمايا, ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, hingga ketika tidak tersisa lagi para ulama, tidak tersisa lagi satu alim pun, ittakhadha an-nas ru'usan juhalan, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan dalam agamanya. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu. Awalu, awalu, akhirnya mereka tetap dan menyesatkan. Ikhwan ibn a'azakum, melihat gambaran dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang sahih, bahwasanya ilmu itu tidak dicabut begitu saja dari manusia, tetapi dengan dimatikan para ulama. Dan ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, walam yabqa aliman, dan tidak tersisa satu alim pun, maka terpaksa mereka mengambil tokoh-tokoh agamanya, jadi karena orang bodoh, mengambil tempat bertanya, mengambil tempat belajar, mengambil orang-orang yang menjadikan panutan, jadi karena orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, fa'attau bi ghairi ilmin, hanya mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Ini khun ibn a'azakumullah, hari kehancuran. Hari tidak adanya ulama adalah hari kehancuran. Maka khunibin a'azakumullah, alhamdulillah, masih tersisa para ulama, masih ada mereka-mereka ya hayyun yurzaq, masih hidup, masih diberi rezeki oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Khunibin a'azakumullah, kalau sudah dikubur, akan terkubur ilmu bersamanya. Tapi kitabnya ada, silahkan kamu buka, kamu baca tanpa guru, sampai jadinya kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Man kana syaikhuhu kitabuh, siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Yang harusnya dia masih mubtada dikira sudah khabar, Padahal mukadanya masih dibahkan nanti. Ini masih keterangan terhadap mukada, khabarnya dan apa? Di mana titiknya, di mana nahunya, di mana fa'ilnya, di mana maf'ulnya. Atau kalaupun kamu masya Allah pandai bahasa Arab, ternyata enggak ngerti istilahnya. Makruh, hukumnya makruh. Musik, hukumnya makruh. Kasihan. Wallah, murid-muridnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa Imam Syafi'i memaksudkan makruh karahiyatut tahrim. Para salafus saleh, para ulama terdahulu, ketika menyatakan sesuatu haram, mereka menyatakan akrahu dzalik. Aku tidak suka yang demikian. Aku benci. Ternyata karena haram dibenci. Aku benci karena haram. Belum dimaksud istilah-istilah fikih kalau makruh itu kalau dikerjakan enggak apa-apa sebaiknya ditinggalkan. Bukan itu yang dimaksud. Ini yang perlu ada guru yang mengajarkan. Perlu ada alim yang menyampaikannya. Ma'ayhun ibn a'azukum wa kumusim yang zahramati. Maka ketika mereka menjadikan buku-bukunya sebagai gurunya, maka disayang banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyimpangan-penyimpangan. Allah dikatakan warawal bayhaqi bisanadi ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana nukil dalam kitab al-Madkhal ila Sunan al-Kubra lil Bayhaqi. Tentunya melalui kitab kita selesai. Bahwa Bayhaqi meriwayatkan dengan sanadnya rahimahullah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kaifa antum ila nubistum fitnah yahrum fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yastafiduha an-nas sunnatan. Bagaimana keadaan kalian kalau terjadi di tengah-tengah kalian fitnah-fitnah yang banyak, tertutup kalian oleh fitnah, di mana yang tua menjadi renta dalam fitnah, yang muda menjadi tua dalam fitnah, yang kecil menjadi besar dalam fitnah. Wa yattakhidun nas sunnatan, dan manusia menjadikan fitnah tadi sebagai sunnah. Kaifa antum, bagaimana kalian kalau masyarakat sudah menganggapnya sebagai sunnah padahal fitnah? Idza ghayyarta qanu ghayyarta sunnah, kalau engkau berubahnya, kalau engkau menggantinya, mereka akan marah. Masyarakat kaum muslimin akan marah dan menyatakan ghayyarta sunnah, engkau telah merubah sunnah. Kaifa antum, bagaimana kalian kalau terjadi yang seperti ini? Fitnah-fitnah semakin banyak dan dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai sunnah. Ada yang tanya kepada Ibn Mas'ud, mata dalika ya Aba Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Aba Abdurrahman? Punyanya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qal, beliau menjawab, idza kathara qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Kapan terjadi keadaan yang mengerikan seperti itu, yang membuat para ulama menangis seperti Rabi'ah, sebagaimana dikutipkan oleh Imam Malik, menangis sejadi-jadinya ketika masyarakat meminta fatwa kepada juhal, kepada orang-orang bodoh yang tidak pantas berfatwa. Kapan itu terjadi? Idza kathara qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Semakin banyak para ahli bacanya. Para ahli baca Quran, bagus, hafal mujawad, masya Allah. Tetapi alat fuqaha'ukum, tetapi sedikit faqihnya. Sedikit orang yang faqih, sedikit orang yang mengerti. Wa kathurat umara'ukum wa qallat abna'ukum. Ketika semakin banyak para umara dan semakin sedikit mereka abna'ukum. Waltumisha di dunia bi'amalil akhirah, yaitu ketika dicari dunia dengan amalan akhirat. Kalau sudah masyarakat menjadikan amalan akhirat untuk cari dunia, amalan ibadah untuk cari dunia, amalan-amalan yang saleh untuk cari dunia, belajar untuk cari dunia, mengajar untuk cari dunia, salat untuk cari dunia, puasa untuk cari dunia, semuanya untuk cari dunia, taat pada penguasa, sunnah, riwayat dari Nabi, ternyata untuk cari dunia, untuk menjilat para penguasa, untuk mendapatkan berbagai macam bantuan-bantuan. Kalau sudah al-tumisan, kalau al-tumisan, dunia bi'amalil akhirah, dengan amalan akhirat, ketika para ulama sudah tidak ada, pembaca banyak, ahli baca Quran banyak, ahli baca hadis banyak, tetapi fuqaha'uhum qallat, maka terjadilah apa yang terjadi. Fitnah-fitnah terus bertaburan, teranyam seperti anyaman tikar dan ruda. Ya Rubihal Kabir, orang yang tua menjadi renta dalam fitnah, yang kecil menjadi dewasa dalam fitnah, dan dianggap oleh masyarakat muslimin sebagai sunnah. Kalau kalian rubah, mereka marah, dan mereka tahu merubah sunnah. Itu mengerikan. Terjadinya ternyata ketika qallat ulama'ukum, ketika semakin sedikit ulama kalian. Ini sebagai dukungan dari kesimpulan awal yang sudah dibaca, yaitu kebahagiaan sebuah umat, kebahagiaan masyarakat muslimin dengan keberadaan ulama'nya. Ketentraman mereka, kemenangan mereka, keselamatan mereka itu berkait dengan keberadaan para ulama. Wa bi sanad ibi ayyuban, dengan sanadnya juga disebutkan oleh beliau, oleh Al-Baihaqi rahimahullah, masih kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ibadallah, tadruna kaifa yanqus al-islamu minan nas. Wahai hamba-hamba Allah, tahukah kalian bagaimana Islam itu berkurang dari para hamba? Tahu kalian bagaimana keislaman seseorang berkurang? Qalu na'am, mereka menjawab, iya, kami tahu. Kama yanqus al-dabbah, seperti berkurangnya lemaknya binatang-binatang ternak. Tadinya gemuk, jadi kurus. Wa kama yanqus khubzul thawb, atau seperti berkurangnya celupan pakaian, yang tadinya warnanya cemerlang menjadi pudar. Wa kama yabsur ad-dirham tul al-jayb, seperti semakin kusamnya uang logam karena sering dikantongi, sampai lama-lama angkanya hilang uang logam. Iya kan, karena banyak dipegang, banyak terpindah-pindah, banyak dikantongi. Begitulah kata mereka menjawab ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan pertanyaan, ada turun, tahukah kalian bagaimana hilangnya agama seseorang? Itu seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hadza minhu, iya, yang kalian katakan termasuk di dalamnya. Seperti itu hilangnya ilmu. Walakin, tetapi yang aku maksud adalah akthar min dalika dhahabul ulama, bahwa hilangnya agama kalian itu dengan hilangnya para ulama. Lihat ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, akan hilang agama dengan hilangnya para ulama. Yaqulu bil hayyi aliman, dalam satu desa atau dalam satu negeri ada dua ulama, fayamutu ahaduhuma, salah satunya meninggal, maka meninggal dengan membawa separuh ilmu, tidak separuh. Wa yaqulu bil hayyi alim, dan dalam satu kampung ada satu ulama, fayadhhab, kemudian meninggal, saya dahab bi'ilmihim, kemudian meninggal, maka meninggal dengan semua ilmu tadi. Wa bidhahabil ulama yadhhabul ilm, dan dengan hilangnya para ulama, hilang ilmu. Pertanyaan berikutnya, kalau hilang ilmu, apa yang terjadi? Qanirin a'azakumullah, yitakhadha nasru'usan juhal, dikira pulan alim, padahal ahli kalam. Dikira bulan alim, padahal ahli ra'i. Dikira bulan alim, padahal hanya ahli ngomong, ahli retorika, pintar ngoceh di mimbar. Ternyata jahil. Ta'udzubillah. Kudengar Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini mengerikan. Maka kaum muslimin yang saya hormati, harus kita memanfaatkan sisa para ulama yang Allah masih berikan pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri kata Allah nikmatku, maka aku akan tambah. Disyukuri nikmatnya, nikmat keberadaan sedikit ulama. Nikmat kita manfaatkan, kita betul-betul ambil ilmu mereka, sehingga para ulama semakin banyak. Masya Allah, la azidannakum, Allah akan tambah. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian ingkar jadi kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat keras. Dan beberapa ulama menyatakan sungguh satu saja sudah memberikan, yaitu dicabutnya kenikmatan tersebut. Yang tadinya mau datang ke tempat kalian, kemudian tidak mau lagi. Kenapa? Karena kalian tidak memanfaatkan dengan baik. Misalnya, contoh, datang orang berilmu ke tempat kalian, mengisi rutin, masya Allah, nikmat. Tetapi yang hadirnya dari 15, 10, 5, 3, 2, 1, terus ada yang hadir. Yang datang cuma yang megang kunci, saat ini kuncinya. Terjadi. Kira-kira, apakah dia akan mengajar lagi? Tidak akan. Dia akan pergi, ngapain? Datang ke tempat orang yang tidak butuh ilmu. Maka dicabut kenikmatan tadi. Ketika mereka butuh, ini kita mau tanya sama siapa? Oh, ustaznya sudah pindah keluar Jawa sana. Terus gimana kita? Ya udah, menurut kamu gimana? Kayaknya, sepertinya, mulai tebak-tebak. Agama pakai tebak-tebakan, akan sesat, akan menyimpang. Enggak bisa pakai kira-kira. Harus pakai kepastian dari Allah dan Rasulnya. Dari dalil-dalil dan pemahaman para salafus saleh yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bi sanadihi ayran. Dan dengan sanadnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala kana man madha min ulama'ina yaqulun. Bahwa orang-orang yang telah lewat dari para ulama kami, katanya Al-Zuhri. Sebutkan dengan sanadnya sampai Imam Al-Zuhri. Qala rahimahullah, kana man madha min ulama'ina. Bahwa yang telah lewat dari para ulama kita, menyatakan. Berarti bukan satu. Mereka, para ulama. Al-Qusam bi sunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Wal-ilmu yuqbadu qabdan sari'an. Dan ilmu akan dicabut dengan segera. Ilmu akan dicabut dengan segera. Wa nafsul ilm tabatud dini wa dunya. Hidupnya ilmu akan mapan agama dan dunia. Wa bidahabil ilm, dan ketika hilangnya ilmu, dahaba kulli, akan hilang semuanya. Akan hilang dunia, akan hilang agama. Hilang dunia adalah kehancuran, hilang agama adalah kesesatan. Setelah menyatakan al-Qur'an di sunnah tinaja, setelah menyatakan bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan, as-sunnah dengan mana ajaran Nabi, tentunya pertanyaan berikutnya, dari siapa kita mendapatkan ilmu tentang sunnah? Dari mana kita dapatkan ilmu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau bukan dari para ulama? Memang dari siapa? Dari ahlul dalal, ahlul bidah, dari hizbiyyin, dari mereka-mereka para kadzabun yang akan menambah atau mengurangi, yang akan mengganti-ganti atau akan menafsirkan dengan menyelewengkan makna-maknanya, akan menyeretnya kepada hawa nafsu mereka. Amin? Apakah amin tu? Apakah merasa aman dengan mereka? Tidak. Kita merasa aman dengan para ulama, imam-imam yang kita lihat bagaimana ilmunya dan bagaimana amalnya. Yang kita kenal, yang dikatakan tadi masyhur bi ilmihi wa dini. Masyhur tentang ilmunya dan masyhur pula tentang pengamalannya, kesolehannya. Terima kasih kepada muslim yang saya hormati. Wa akhraja Ya'qub ibn Abi Syaibah dari jalan Harith ibn Husayrah, dari Zaid ibn Wahab, pada samit Abdullah bin Mas'ud yaqul, bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, la ya'ti 'alaykum yawmun illa wa huwa syarrun min al-yawm alladhi kan qablahu hatta taqum as-sa'ah. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya enggak akan datang kepada kalian satu hari kecuali lebih jelek daripada hari yang sudah lewat. Terus seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti setiap datang satu zaman selalu lebih jelek daripada zaman yang kemarin. La su'ani raqa'an min al-'aysi yusiquhu. Kami tidak berbicara tentang kehidupan yang nikmat yang kemudian hilang, lenyap. Wala malan yufidu, bukan pula berbicara tentang harta yang berfaedah buat mereka tiba-tiba sirna. Walakin la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yawm alladhi madha qablahu. Tetapi yang aku maksud, setiap datang satu hari selalu lebih jelek daripada hari yang kemarin, karena tidaklah datang satu hari kecuali ilmu berkurang. Ilmu berkurang dengan berkurangnya para ulama. Faida dahabal ulama ustawannas, kalau para ulama sudah lewat lenyap meninggal wafat rahimahumullah, ustawannas, manusia jadi sama. Dia mengajari kamu, kamu tersinggung. Jangan mengajari saya. Kamu mengajari dia, dia juga marah. Kamu siapa mengajari saya? Akran. Istawannas. Mana bin A'azakullah, jangan heran. Kalau tiba-tiba ketika meninggal seorang alim, terjadi fitnah. Meninggal alim di Yaman, terjadi fitnah. Meninggal alim di Yordan, terjadi fitnah. Meninggal para ulama, terjadi fitnah lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Fahadihi musibah azimah, yaitu qallab ilm atau qallab ulum, kurangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Ini belum seluruhnya, masih ada baqaya ulama, walhamdulillah rabbil alam. Mati dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kalau hilang para ulama, manusia menjadi sama semuanya, sama-sama gak ngerti. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar, enggak ada yang memerintahkan kepada ma'ruf, enggak ada yang mencegah dari kemunkaran. Fa inda dzalika yahlakun, maka ketika itu binasalah mereka. Berarti mendukung lagi bahwa umat ini akan berbahagia, akan selamat dari kebinasaan kalau para ulama masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, masih Allah ciptakan. Ya, ini kebahagiaan mereka, kemuliaan mereka, kemenangan mereka, keselamatan mereka berkait dengan keberadaan para ulama. Wa min tariq asy-Sya'bi, dan dari jalan asy-Sya'bi, dari Mas'ud anhu, masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu. Tidak datang satu zaman kecuali selalu lebih jelek daripada zaman-zaman yang telah lalu. Ama inilah ani amirun khairun min amir. Ketahuilah, aku tidak memaksudkan penguasa yang lalu lebih baik daripada yang sekarang, yang sekarang lebih jelek daripada yang lalu. Bukan itu yang aku maksud. Wala aman khairun min am. Tidak pula aku berbicara tentang musimnya, musim yang lalu dengan musim yang sekarang. Sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan, kami tidak berbicara tentang hujannya dulu dalam keadaan banyak hujan, sekarang kekeringan. Tidak. Walakin ulama'ukum, tetapi aku menyatakan satu zaman selalu lebih jelek daripada zaman yang telah lewat. Karena ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun, karena ulama kalian, fuqaha kalian, ahli ilmu kalian lenyap sedikit demi sedikit, berkurang, berkurang, berkurang. Yadhabun, mereka pergi. Illa ridwan rabbi. Thumma la tajidu minhum khalafan, kemudian tidak didapati penggantinya. Siapa penggantinya Syekh Al-Albani? Ali Hasan? Yang dikatakan sahibu hawa oleh Syekh Rabi'i. Yang dikatakan sebagai mufarriq. Tuharik wa siapa penggantinya? Khadim Hilal? Tidak ada. Yang terus diharapkan tidak ada. Apa Masyhur? Yang menyatakan bahwa Allah Salam adalah hiperseks. Masyhur Hasan Salman. Siapa penggantinya? Khadim Hilal? Yang korupsi? Ulama kok korupsi? Astagfirullah. Pada aku mau saling bantah-bantah kepada mereka. Sampai ditulis dan fotokopi disebarkan. Dari mana kamu dapat ini? Dia yang malas lagi. Wah, tanah kalian, wah, ahli harta. Dari mana kamu dapat ini? Ha? Astagfirullah. Itu penggantinya Syekh Al-Albani. Wallah, buka. Nangis kita tidak mendapatkan pengganti Syekh Al-Albani. Kan yang menangis, wah, siapa penggantinya Syekh? Para ulama yang telah wafat. Selalu penggantinya selalu lebih di bawahnya. Kalau selamat, alhamdulillah. Tapi tetap di bawahnya mereka para ulama. Terlalu begitu keadaannya. La ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun. Tidak datang satu zaman, satu tahun, kecuali lebih jelek kepada tahun kemarin. Tahun-tahun lalu masih ada para ulama. Masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Ibnu Utsaimin, masih ada Syekh Muqbil, masih ada Syekh Al-Albani. Tahun berikutnya berkurang. berkurang, sampai lenyap semua mereka. Kemudian meningkat lagi, syekh, punah, terus. Penggantinya siapa? Yang seperti beliau. Alhamdulillah, yang dokter-dokter, profesor duduk di bawah bersimpuh mengambil ilmu dari Syekh bin Baz. Dan mereka membaca kitab, dibaca kitabnya. Sedangkan saya dalam keadaan tidak melihat. Buta rahimahullah. Tetapi dia bisa mengkritik, sekarang kamu baca. Apa ada yang seperti itu? Setelah meninggalnya beliau, rahimahullah. Kata dokter tadi, Syekh dalam kitabnya seperti itu. Tidak mungkin. Kamu bandingkan dengan cetakan lain. Dibandingkan dengan cetakan lain, ternyata betul salah cetak dia. Barakallahu fikum. Alim-alim bimakna kalimah. Jangan dianggap seperti fulan wa fulan yang di Indonesia. Oh, Syekh bin Baz itu seperti MUI di Indonesia. Astagfirullah, jauh. Bumi langit tidak bisa disamakan sama sekali. Mirip aja enggak. Tetapi karena kebanyakan yang beredar ucapannya Hizbiyun, yang beredar ucapannya para ha'ula ahlul ahwa ahlul balal ahlul bidah, maka meremehkan bahwa ulama demikian rupa sehingga kita tidak kenal seberapa tingginya ilmu beliau. Dan kesibukannya sehari-harinya apa? Dari menyampaikan ilmu, pulang ke rumahnya, di mobil dia minta dibacakan ilmu, ada tukang bacaan yang khusus, sampai di rumah, ditunggu lagi oleh tamu-tamunya, untuk mempertanyakan fatwa-fatwa, dalam keadaan disiarkan pula di radio. Terus seperti itu kehidupannya. Jadi ilmu. Ilman wa amalan. Kulimina azza kumma siapa? Yang yakhlufuhu, yang menggantikannya, yang seperti beliau. Para sahabat. Wafat digantikan para tabi'in. Apakah para tabi'in seperti para sahabat? Tidak. Para tabi'in wafat digantikan para tabi'in. Apakah para tabi'in sama dengan seperti tabi'in? Iya. Terus begitu keadaannya. Layati zaman. Wallahu syarrun minhu. Maka syukurilah nikmat yang ada di hadapan kita sekarang ini, yaitu keberadaan mereka para ulama kibar. Kalian akan tetap dalam keadaan baik selama kalian mengambil ilmu an akabirihim. Dari para ulama besar mereka. Jangan yang baru jadi ulama kemarin. Bahkan masih kuliahnya saja masih main-main. Tiba-tiba jadi alim ulama. Masya Allah. Kenapa kan dapat gelar doktor? Masya Allah. Itu ukurannya. Terus ditinggalkan ucapan kibar tadi. Karena ucapan ini orang-orang yang baru. Kejadian. Apa kan dia berpikir? Besar mana ilmunya ini sama itu? Ini muridnya, itu gurunya. Satu. Yang kedua, dia dalam keadaan berapa tahun umurnya dan berapa tahun umurnya Syekh Rabi, Syekh Shalal Fauzan. Apa? Dibandingkan dengan ulama-ulama yang katanya masya Allah alim doktor. Sehingga mereka tergelincir tegur oleh siapa? Oleh guru-gurunya. Kalau kemudian melawan gurunya, agak aneh di sana. Ada apa? Bersihati dengan baik-baik, diingatkan dengan baik-baik, menangkap. Kami lebih tahu. Apalagi dengan kemudian mencerca Syekh Rabi'. Kemudian Al-Azim kembali kepada kitab kita. Jangan terlalu jauh. Allah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Ibnu Syaibah ini, la ya'ti 'alaykum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu. Amma inni la'ani amiran kharan min amir wa la 'aman kharan min 'am, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun thumma la tajiduna minhum khalafan. Yang aku maksud adalah berkurangnya para ulama, kemudian enggak ada penggantinya. Wa yaji'u qaumun yaftuna bi ra'yihim. Kemudian datang satu kaum berfatwa dengan ra'yinya sendiri. Menurut saya, menurut pendapat saya pikir, saya rasa. Wa fi radhi anhu min hadha al-wajh, dalam lafaz lain dari beliau juga menyatakan wa ma dzaaka bi kathratil amtar. Yang demikian bukan karena masalah banyaknya hujan atau sedikitnya hujan. Walakin dhahabul ulama. Walakin bidahabil ulama, yaitu dengan hilangnya para ulama. Tsumma yahdutu qaumun yuftuna fil umur, kemudian muncul kaum-kaum yang berfatwa dalam perkara-perkara biwajihim, dengan pendapat pribadinya sendiri. Fayaslumuhun al-islam wa yahdimuna, maka dia mengukai Islam, mencacat Islam, dan bukan menghancurkan Islam. Sehingga jangan heran kalau para ulama menjuluki ahlul bid'ah dengan penghancur agama. Kok seperti serem banget? Tidak. Wajar. Karena hancurnya agama ketika mereka sudah sesat, itu hancur agama. Sedangkan ahlul bid'ah, pekerjaan mereka adalah menyesatkan. Tidak mau menanyakan pada para ulama, tapi menjawab sendiri dengan fatwa-fatwa bahwa Thaifatul Mansurah adalah mereka. Para ulama tidak masuk dari Fatul Mansurah. Ini dari mana kalau bukan dari perutnya sendiri, dari pikirannya sendiri, dari hawa nafsunya sendiri? Tidak ada dari Salafus Saleh, tidak ada dari para ulama. Hadirin a'azakum wa qumusun ya sarmati. Jawaban-jawaban yang sungguh mengandung syubhat-syubhat. Wa rawa al-imam Ibn Battah al-Uqbali, diriwayatkan oleh Ibn Battah al-Uqbali rahimahullah, bisa nanti dengan sanadnya kepada Fudail Ibn Iyad. Qala kaifa bika, bagaimana keadaanmu? Idza baqiyat ila zamanin shahadta fihi nasan la yufarriquna baina al-haqqi wal-batil. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaanmu? Idza baqita, apa bukan baqita tapi baqita. Idza baqita ila zamanin shahadta fihi nasan la yufarriqun baina al-haqqi wal-batil. Bagaimana keadaanmu kalau engkau mendapati zaman dan engkau menyaksikan manusia enggak bisa membedakan mana hak mana batil. Wa ala bainal mu'min wal kafir, enggak bisa membedakan antara mu'min dengan kafir. Wa ala bainal amin wal kha'in, dan juga tidak bisa membedakan mana yang terpercaya dan mana pengkhianat. Enggak bisa membedakan antara jahil wal alim. Wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang munkar. Bagaimana kalau kita menghadapi zaman seperti ini? Hadirin a'azakum wa qumusun ya sahamati. Zaman manusia tidak bisa membedakan antara hak dengan batin, tidak bisa membedakan mana muslim, mana kafir, tidak bisa membedakan mana khain, mana amin, tidak bisa membedakan mana jahil, mana alim, tidak bisa membedakan mana ma'ruf, mana munkar. Apa keadaannya? Apakah zaman sekarang sudah merasakan seperti itu belum? Hadirin a'azakum Allah, tidak bisa membedakan antara hak dengan batil karena mereka mencampur adukannya. Tidak bisa membedakan mana muslim mana kafir karena mereka gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin, seperti khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak bisa membedakan mana jahil mana alim karena mereka mengambil ilmu dari mana saja. Suruyun hizbiyun. Zaman fitnah, zaman tidak bisa membedakan mana yang khain, mana yang terpercaya, mana yang jujur bisa diambil ilmunya, dan mana pengkhianat yang selalu memperbalikan fakta, merubah keadaan, merobek-robek ayat dan hadis, menyelewengkannya ke sana kemari. Masa tidak bisa dibedakan antara keduanya? Kemudian berkata, kita mengambil ilmu dari semua. Ya, begitu. Wallah fitnah. Fitnah. Tidak bisa membedakan mana munkar dan mana ma'ruf. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Bagaimana kalau kalian menghadapi masalah-masalah seperti itu? Atau ditambah lagi dengan satu perkara lagi dari saya. Tidak bisa membedakan mana hizbi, mana salafi, mana sunni, salafi, dan mana seorang yang halul hawa, yang hizbi, sururi. Qadabina azakumullah. Qumusun ya sahabati. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tadi perkara fitnah yang besar. Kapan itu terjadi? Saya tanya sekarang, kapan itu terjadi? Hah? Kalau hilang ulama hukum. Tapi kok sekarang terjadi pada ulama masih ada? Di mana salahnya kalau begitu? Para ulama masih tersisa. Tapi kok kenapa terjadi? Karena mereka tidak mau mensyukuri nikmat keberadaan para ulama. Nggak mau menjalani perintah Allah. Fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Nggak mau nanya pada mereka para ulama. Nggak mau menyatakan kepada mereka aftuna ma'jurin. Nggak mau menyatakan kepada mereka minta bimbingan, minta pelajaran, minta faedah dari mereka. Nggak mau. Nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Akhirnya terjadi dalam keadaan ulama masih ada. Ini lebih parah. Kalau ulama lenyap yadhabun, kemudian terjadi fitnah-fitnah yang seperti itu, malu. Karena ulama tidak ada, mereka bingung. Tetapi khunifin a'azukumullah, kalau ulama masih ada, tetapi terjadi perkara seperti itu, artinya mereka tidak mau menjalani perintah Allah, ati Allah wa atuh Rasulullah wa ulil amri minkum. Tidak mau mentaati ulil amri para ulama. Yang berarti dia tidak mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Walau rudduhu ila rasul. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada rasul dan kepada ulil amri minkum. Kepada ulil amri minhum. Ya, ada orang-orang yang berilmu, para ulama. Niscaya la'alimahu alladzina yasandiqunahu minhum. Niscaya para ulama akan bisa menjelaskan rinciannya. Ini keadaan begini, hukumnya begini, pokoknya ini, kerjakan seperti ini. Masya Allah. Ni'mah azimah wallah. Nah, sudah sangat dua para kumpulan. Qala ibn Battah al-Uqbal, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan yang digambarkan tadi oleh Qurayl ibn Iyadh adalah keadaan yang mengerikan, musibah. Maka itu Battah yang meriwayatkannya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Qad balaghana dhalika wa sami'nahu wa 'alimna akthar wa shahadnahu. Kami sudah mendengar, kami pernah mengetahuinya, bahkan kami menyaksikan keadaan yang seperti itu. Zaman Ibnu Battah, apalagi zaman kita. Zaman Ibnu Battah, beliau menyatakan, aku menyaksikan, aku melihat, aku menghadapi yang seperti itu. Walau anna rajulan mimman wahaballahu lahu aqlan fahihat. Kalau saja ada seorang yang diberi akal yang sehat, wa basharan nafidhan, dan pandangan yang tajam, Allah berikan pandangan yang tajam, kemudian am'ana nawar, kemudian dia perhatikan dengan jeli, wa ajada fikrahu, dan terus berpikir, memandang dengan jeli dan berpikir, wa ta'ammal amral islami wa ahli, dan perhatikan keadaan kaum muslimin, kepada keadaan Islam dan kaum muslimin, wa yasluk bi ahlihi tariqal ahmad, maka dia akan menyelusuri jalan yang ringkas, yang lurus, yaitu sabilar rasyad. La tabayyana lahu, maka orang tadi akan melihat dengan jelas, annal aktsar wal a'am wal ashhar minan nas qad naqatu ala aqabihim. Kau perhatikan dengan perhatian yang tajam, pandangan yang tajam, dengan jeli, dengan pikiran yang sehat, maka akan melihat keadaan umat ini sungguh kebanyakan mereka, yang mayoritas mereka, yang paling masyhur di kalangan manusia, adalah berpalingnya mereka dari agama. Wartaddu ala ajbarihim, mereka membalikan bokong-bokong mereka dari agama. Hadu anil mahajjah, mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Wan khalaqu an sahihil hujjah, dan mereka berpaling, menyimpang dari jalan yang sahih, dari hujjah yang sahih. Wa laqad adha katir minan nas yastaqinun ma kanu yastaqbihu. Telah terjadi sekarang ini, kebanyakan manusia menganggap baik apa yang kemarin dianggap jelek. Kemarin enggak lama, baru beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu menyatakan itu jelek, sekarang tiba-tiba menganggap baik. Yang kemarin dikatakan hadza haram, musik haram, tiba-tiba berubah, sekarang musik halal. Berubah tiba-tiba. dalam waktu yang tidak lama. Yastahsinun makanu yastahbihun, sehingga kalau kita mau melihat orang ini, sungguh kalau mau dibantah cukup ucapannya yang lalu, kembalikan pada dia, selesai. Dan itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak orang. Kedir digambarkan di sini oleh beliau, oleh Nubattah, kebanyakan mereka kesilun minan nas yastahsinuna makanu yastahbihun, menganggap baik apa yang tadinya mereka anggap jelek. Wa yastahilluna ma kanu yuharrimun, dan menghalalkan apa yang tadinya mereka haramkan sendiri. Wala wa ya'rifuna ma kanu yunkirun, dan menganggap ma'ruf yang tadinya mereka anggap munkar. Wa ma hadhihi rahimakumullah akhlaqul muslimin, ini wahai kaum muslimin bukan akhlaknya muslimin rahimakumullah. Wala af'al man kanu ala basirah, dan itu bukan perbuatan orang yang memiliki pandangan yang benar. Wa fi hadha ad-din wala min ahli al-iman bihi wal yaqin, bukan orang yang mengerti agama, bukan orang yang ahli dalam iman, dan bukan orang yang memiliki keyakinan. Tergantung keadaan bisa berubah seenak hawa nafsunya. Nafsu sama lafiz. Qultu rahimakallah, kata penulis seperti, semoga Allah merahmati engkau ya Aba Abdullah Al-Ukhbari, mengomentari ucapan Ibu Bapak saya. Ibu Bapak mengomentari ucapan sebelumnya dari Fudail bin Iyadh. Wa kami menyaksikan. Maka dikatakan lagi oleh penulis, engkau ya Aba Abdullah Al-Ukhbari taqulu dhalik wa syahadtahu, engkau menyaksikannya dan engkau melihatnya. Wa anta fi qarnirabi, padahal engkau masih pada kolam yang keempat, masih abad keempat beliau. Bagaimana sekarang? Sudah 1,000+, berarti abad ke-15 atau ke-16 atau ke-17. Qul inna a'udzubikumullah, fa idza kunta taqulu law annaka fi zamanina, engkau mengatakan seperti itu di zamanmu pada abad keempat, bagaimana yang kamu katakan kalau engkau menyaksikan zaman ini di zaman kita? Kasrat ahli al-ahwa, banyaknya golongan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, wal hizbiyah, karena penulis zaman sekarang tahu bagaimana munculnya hizbiyah ikhwaniyah, hizbiyah sururiyah, hizbiyah sekian banyak macam hizbiyah. Walladzina ja'aluddin murtabiqan bil ashkhas, yaitu menjadikan agama terikat dengan ashkhas fulan wa fulan. Jadi agamanya apa kata fulan, kamu sampaikan dari Syekh Rabi enggak akan dikubis. Kamu sampaikan dari Syekh Muhammad bin Hadi, tidak akan dikubis. Kamu sampaikan ucapan Syekh Fahal Al-Fawzan, tidak akan didengar. Pokoknya, ini ustaz saya. Ini ulama saya. Siapa? Murid mereka. Bukankah sanad alim itu diperintah? Bukankah mencari sanad yang alim itu disuruh? Sanad yang alim bukan sanad alim. Sanad alim diperintahkan. Qul inna a'udzubikumullah, kalau kamu dengar dari jubulan, kalau kamu bisa dari gurunya, tapi apa? Dari gurunya. Ini kembali. Dia baca gurunya dengan ucapan muridnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala kasru ahlul ahwa, telah banyak hari ini, bagaimana kalau engkau melihat wahai Ibnu Battah Al-Ukhbari, bagaimana kalau engkau melihat zaman kami, banyaknya ahlul ahwa, banyaknya hizbiyah, alladzina ja'aluddin murtabatan bil ashkhas, yaitu golongan orang-orang yang menjadikan agama terkait dengan figuran dan figuran. Yu'aluna wa yu'aduna alaihim, mereka bermusuh-musuhan, memegang al-wala wal-bara dengan pulang wa pulang tadi. Al-jahil indahum alimun mutaharrir, seorang yang bodoh dianggap alim oleh mereka. Wal alimul sunni, sedangkan seorang yang berilmu dan sunni, innahum jahil, dianggap sebagai orang bodoh. La yaqul waqi', enggak mengerti pengen waqi', katanya. Karena dia tidak tahu syu'abina, enggak tahu syu'abnya kami adra bi syu'abina. Yang alim dianggap dia enggak ngerti. Zaman kita enggak tahu dia. Dia enggak tahu bagaimana keadaan politik di Indonesia. Dia enggak tahu bagaimana keadaan negeri kita. Kita lebih tahu tentang mereka, tentang keadaan di sini. Maka kita lebih alim. Dia berarti enggak paham apa maknanya. Maknanya para ulama jahil. Tidak usah tanya mereka. Sebaliknya, al-jahil dikatakan alim. Al-allamah, al-imam Sayyid Qutb. Al-allamah, al-imam Hasan al-Banna. Syekh al-allamah, ulama kabir Ali Hasan al-Hamid. Qanudin a'azakum wa kumusin yang sahabat. Sajat tidak demikian. Disampaikan ucapan kibar para ulama yang merupakan guru-gurunya mereka. Tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ucapkan namanya adalah yang sulit tahdid. Saya tidak akan berani menyatakan nama fulan mau fulan kalau para ulama belum bicara. Saya tidak berani mengucapkan nama mereka dan mengucapkan. Sekian banyak lebih saya terkejut dengan benar-benar terkejut. Mengucapkan dengan keras, dengan ucapan-ucapan yang keras. Saya tanya, ini kelihatan? Iya, kenapa kelihatan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak yang perlu kita sampaikan. Tetapi kalau terlalu banyak, yang terakhir akan melupakan yang awalnya. Barakallahu fikum. Subhanallahu fikum. Penatasi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Subhanakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatwa. Ana laktu ahlan di fatwa. Membahamkan pertanyaan fatwa. Ini pertanyaan banyak orang. Bagaimana hukumnya jika anak-anak balita lewat di depan kita, apakah termasuk kategori memutus sholat? Atau bagaimana jika anak tersebut anak kita sendiri yang menerima di depan kita, tak salah, apa yang harus kita lakukan? Diupayakan supaya dia tidak lewat, karena jangankan anak kecil, kambing saja Allah akan menghindari. Tetapi karena kambing itu gaya akil, maka beliau maju ke depan supaya kambing itu lewat dari belakangnya. Rasulullah mendekati sholat dan kambing lewat di belakangnya. Dan kemudian dikatakan oleh Syekh ketika ditanya tentang orang yang jahil atau anak kecil, maka beliau menyatakan, padahal Allah masih sayang atas ucapan beliau, dudukkan seperti kedudukan kambing tadi. Kemudian hadirin tertawa. Kata Syekh, kenapa tertawa kalian? Ada satu kesamaan, dia enggak ngerti, dia juga enggak ngerti. Jadi bukan kita menghinakan orang tadi, tidak. Tetapi artinya perlakukan seperti itu. Disuruh begini, tidak mau suruh ginang mau, ya suruh lewat dari belakang. Kamu yang maju kalah. Jadi yang lewat dari belakang. Fahada fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ustaz, bolehkah menolong anak-anak yang belum tamyiz di tengah-tengah shaf atau di shaf pertama? Allahu ta'ala. Sepertinya beberapa pendapat Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan. Yang jelas, anak itu sudah bisa diatur dan tidak akan mengganggu sholat. Artinya, menurut beliau tidak memutus sholat. Wallahu ta'ala, ta'ala. Mohon nasihat Ustaz dan doa ikhwah semua untuk saudara-saudara kita salaf yang sunnah, khususnya kaum muslimin yang berada di arah Pakistan, Dieng, yang sedang dilanda bencana alam. Alhamdulillah, semoga menjaga mereka, menyelamatkan mereka. Semoga mereka jadikan mereka sabar. Bolehkah bertahun kepada ikhwah dalam melanggar peraturan pemerintah muslim meskipun peraturan tersebut bersifat mubah? Apakah kita telah salah saat kepada peraturan tersebut? Naam. Selama itu perkara yang tidak dilarang dalam agama, maka kita taati penguasa. Dan jangan membantu-membantu dalam menentang penguasa. Allahu ta'ala alam. Bismillah, mohon penjelasan akidah. Akidahnya Ustaz Ja'far Soleh, akidahnya Abdul Mu'ti Al-Maidani, akidah Jalul Qadar bin Sanusi, dan akidahnya Hanan Bahamna. Assalamualaikum, baru saya tanyakan tadi. Karena mereka sering ketemu para ulama, dan mereka tahu siapa mereka, sehingga kamu tanyakan kepada mereka, para ulama, bagaimana beliau-beliau. Dan tentunya tidak sama empat ini. Saya melihatnya tidak sama. Ada tafawut di antara mereka. Ada yang mutasahil seperti Ja'far Saleh. Ada yang sembrono seperti Hanan Bahanan. Ada yang lebih ringan dari mereka-mereka. Sehingga tidak bisa kita katakan dengan satu kesimpulan akidah lagi. Akidahnya bagaimana? Pertanyaannya sudah menuduh berarti. Pertanyaannya sudah menuduh. Apa hukum seorang yang tidur baik sengaja atau tidak sengaja ketika khutbah Jumat? Apakah mengurangi pahala salat Jumat atau tidak? Kalau tidak sengaja, sudah mengurangi, tetapi dimaklumi dalam artian tidak dosa, tetapi mengurangi nilainya. Tapi bagaimana kalau sengaja? Allahu Ta'ala alam. Mungkin yang sengaja itu yang ketika khutbahnya atau tidak berangkat. Dia salah masjid, karena ada beberapa ustaz yang memfatwakan begitu. Kata dosa pulan, kalau yang nolak surat tidur aja. Dan saya tidak tahu. Jawabannya saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau sengaja tidur dalam keadaan khutbah Jumat dan khutbah Jumatnya adalah seorang ahli sunnah, makanya yang kalau lahun saja, lah Jumat lahu. Bagaimana kalau sengaja tidur? Nah, banyak pertanyaan yang sama, yang mirip-mirip. Sebagai sama atau masih belum jelas? Saya baru mengenal salafi di saat saya ikut taklim ini dan itu, terdengar jangan ikut taklim itu, dia suruli, jangan taklim ini dia hizbi, jangan taklim itu dia bid'ah, dan lain-lain. Bagaimana saya harus belajar salafi yang benar? Saya harus ikut yang mana dari 73 golongan itu? Salafi enggak 73 golongan. Nah, ikuti yang mengikuti para ulama, terutama kibar al-ulama, al-akabir, yang kabir fi sinni wa kabir fi ilmi, yang kabir dalam ilmunya dan juga besar dalam umurnya. Nah, apa yang sudah disebutkan tadi Syekh Rabi Sassal Al-Fawzan. Nah, ada surat bahwasannya daurah itu atau daurah kita hanya membahas manhaj-manhaj saja. Padahal inti dakwah ini kan tauhid. Dan masih banyak yang melakukan kesyirikan. Berarti jangan ngerti bagaimana daurah kita. Nah, kebanyakan daurah kita tauhid di mana-mana. Bahkan kemarin daurah di Palembang juga tauhid. Orang beranggapan bahwa prinsip, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah. Adalah prinsip Hadadi, serta membela Arif bin Badri dan Yahya Al-Hadir Maulus Adulusan. Disebutkan memang oleh para ulama, siapa yang menyimpang dari satu prinsip, prinsip ini, dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, maka dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah. Tenang. Yang namanya menyimpang dari prinsip, artinya dia menentang prinsip tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kalau Allah menyatakan haram, terus ada Allah yang orang yang menyatakan menurut saya halal, mau apa? Kira-kira baru satu kesalahan ini, apakah dia sudah keluar dari Islam atau belum? Hah? Tahu nggak, Pak? Belum ada yang menyatakan kalau itu kafir? Ada. Termasuk pembatal-pembatal Islam adalah jodoh. Jodoh itu menentang. Dikatakan oleh Allah haram, dia menyatakan, walaupun Allah menyatakan halal, walaupun Allah menyatakan haram, tapi menurut saya, boleh, mau apa? Dia kufur dia. Juhud dia. Hanya saja karena mereka itu bukan menentang seperti itu, maka tidak kafir. Karena menentangnya dengan, tetapi menurut saya, kalau begini, berarti boleh. Kalau begitu, ya, iya, haram. Nah, apa ini kira-kira? Alul hawa. Kenapa? Oleh Allah itu. Kalau mau dalil atau mau ucapan ulama, ada ucapan Syekh Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Fiqhul Hadis. Beliau mengucapkan dengan tegas menukil ucapan Imam Hakim dan juga menukil ucapan Ibnu Khuzaimah, barang siapa yang tidak menyatakan seperti ini bahwa kafirun. Masalah satu, masalah tentang Quran saja. Dikatakan kafir, mubtadi'. Satu, pertama. Paliyarji ila, silakan merujuk kembali kepada kitab Aqidatus Salaf wa Fiqhul Hadis. Jamak qasar bagi musafir, apa kata kalau yang masih dalam perjalanan saja, atau sudah sampai di tujuan, hanya menjamak saja, atau tetap jamak qasar? Musafir itu ada dua keadaan. Ini diantara istilahnya beliau-beliau seperti Al-Maqdisi, memiliki istilah musafir nazil dan musafir ala jaddi sayy. Kalau musafir nazil adalah yang sedang tinggal di satu kota untuk beberapa hari. Sedangkan musafir ala jaddi sayy dalam keadaan dia di tengah-tengah perjalanannya. Apa perbedaannya dalam hukum? Menurut beliau-beliau, rahimahullah, kalau musafir nazil itu disunahkan mengqasar tapi tidak menjamak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika nazil, ketika singgah untuk beberapa hari di Mina, beliau musafir, tapi sholat dua rakaat pada waktunya, sholat duhur dua rakaat pada waktu duhur, dan sholat asar dua rakaat pada waktu asar, sholat maghrib tiga rakaat pada waktu maghrib, dan sholat isya pada waktu isya dua rakaat. Kosor, tapi tidak dijamak. Tetapi ketika dalam keadaan ala jaddi sayr, ketika perjalanan dari Arafah menuju Mina, karena keluarnya hampir maghrib dan belum sholat maghrib, beliau takhir dan sholat di Muzdalifah dengan jam'an wa qasran. Karena ala jaddi sayr. Ketika kemudian perjalanan, istirahat, busnya berhenti, di rumah makan ada masjidnya. Apa itu? Nazil atau ala jadis sayur? Masih ala jadis sayur. Walaupun dari satu sisi dikatakan sedang tinggal, tapi karena singgah sesaat untuk sholat, maka itu tidak dikatakan nazil. Dikatakan bahwa dia ala jadis sayur. Maka sholat kosor wa jamak. Tapi ketika dia sudah ada di Jogja atau di Solo untuk berapa hari, seminggu, dua minggu, maka dia dianjurkan mengkosor saja, tidak menjamak. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan dan menganjurkan untuk sholat bersama kaum muslimin. Sholat bersama kaum muslimin berarti ya tidak bisa kosong. Ikut bersama mereka kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.